kota jantan laga melempah tari. Pelompakan semerembangan silam tinggi. Telo nejak atau kepedo nejak sudi. Galak-galak lembang pakan rohnya yang iri. Oh iya, oh iya, masa aku iri. Hai sayang ka iri, ku tanya sekali. Jangan diambil hati. Dia hota jantan laga melempah tari. Pelompakan semerembangan silam tinggi. Aduh masa iya, hai masa si iya, kong gak bilang.